kamilah jemaah. Curahan nikmat demi nikmat dalam bulan Ramadan itu lebih besar, lebih mulia, dan harusnya lebih kita harapkan, lebih kita syukuri. Sebab hanya dengan kesyukuran itu, disitulah tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Kalian jemaah, manfaatkan, pergunakan curahan nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin mengejar kemuliaan ketakwaan, tambahan ketakwaan, yang hanya dengan inilah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita yang telah sampai kepada awal pembahasan dalam basmalah. Terlewat pada pembahasan yang lalu akan keutamaan basmalah itu, kehebatan dan luar biasaan basmalah itu. Hanya ingat jemaah, basmalah, kehebatan basmalah, luar biasaan basmalah ini hanyalah akan kita peroleh dengan sehebat-hebatnya kalau kita mampu mengucapkannya dengan ilmu yang benar, yang betul-betul teryakini, yang dengannya kita landasi hidup kita di atasnya. Tapi kalau hanya sekedar ucapan tanpa paham akan kandungannya, ini tidak akan banyak memberikan manfaat. Walaupun ada manfaat, tapi ingat jamaah, kemuliaan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah ketika mampu, ketika kita mampu menjadikannya sebagai huda, petunjuk. Dan tidak akan jadi petunjuk kalau kita tidak paham. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita resapi lebih jauh kandungan dari basmalah ini. Ba, bi, ba, ba, yang dikasrah ini artinya dengan. Kita sebutkan terjemahan kata per kata secara singkat dan maknanya lebih dalam paham kita. Ba artinya dengan, ismi, iya, hanya hamzanya tidak terbaca lagi karena seringnya terpakai sehingga tidak tertulis lagi, iya, ismi, sebab dia hamzah wasl. Ketemu dengan ba, kalimat sebelumnya tidak dibaca lagi hamzanya, langsung bismi. Kita tidak baca bi ismi, iya, bukan bi ismi, tapi bismi. Cara baca ini yang kemudian jadi aturan dalam cara tulis, iya, dalam penulis lisan, sehingga hamzah itu tidak tertulis juga. Tapi asal katanya sendiri isim, iya, yang mana isim sendiri mempunyai asal, benar, kita akan bahas. Isim artinya nama, jadi bismi dengan nama, iya, bismi dikasra, bismi dikasra, sebab ba fungsinya mengkasra, ija. Salah kalau kita baca bismu, bisma, Sebab setelah ba itu dikasrah. Kerja bismi dengan nama Allahi. Ini kasrah juga. Sebab lafaz Allah dengan isim itu dua kata yang sudah digabungkan. Penggabungan kata yang seperti ini namanya mudhaf dan mudhafun ilaih. Iya, kata yang terakhir namanya mudhafun ilaih, hukumnya tetap terkena jar, makanya dikasrah. Bismillahi. Salah kalau kita baca bismillahu. Bismillah. Bismillahi yang benar. Iya, bis dengan bismi dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Sampai di sini sudah namanya basmalah sudah. Sebab bacaan sudah dengan nama Allah. Ayat yang kita akan bahas di sini, bacaan basmalah yang mengawali tulisan. Ayat itu pakai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sama yang ada dalam ayat Al-Quran, ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Walaupun basmalah tidak harus ada Ar-Rahman ada Ar-Rahimnya. Seperti basmalah ketika memakan, bismillah saja. Basmalah ketika berhubungan dengan suami istri, ada bismillah dan ada lain lagi sambungannya. Mau menyembeli, bismillah, Allahu Akbar, lain sambungannya. Jelas? Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Ya, Ar-Rahman artinya yang maha mengasihi, yang maha menyayangi. Ar-Rahim juga demikian, yang maha mengasihi, yang maha menyayangi. Sebentar kita akan bahas lebih jauh. Baik, dari sini sudah jelas secara global. Ya, apa arti basmalah? Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Iya. Sudah diterjemahkan semua sudah? Iya. Baik, sekarang saya tanya, apakah kalimat ini sudah sempurna atau belum? Basmalah ini sudah sempurna atau belum? Spontan kita akan menjawab sempurna. Sebab dia ada ayat dari ayat-ayat Al-Quran dan seluruh ayat dalam Al-Quran sempurna dengan kesempurnaan tanpa batas. Iya. Ayat ini kita perjelas. Ayat. Terjemahan tadi. Susunan ini. Lihat terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sudah lengkap terjemahannya. Sekarang kita lihat terjemahan itu. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya tanya, kalimat ini kalimat sempurna atau belum? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sempurna? Hah? Terjemahannya tadi, sempurna? Belum, belum sempurna itu. Mana bahasa Indonesia? Saya rubah kalimat lain. Dengan tet ini, sempurna? Dengan tet ini sempurna kalimat ini? Hah? Loh, orang masih menunggu. Dengan tet ini kenapa dengan tet itu? Dengan tet ini yang saya beli di jalan Petran sempurna? Hah? Belum, sebab yang saya beli jalan Petran hanya sekedar sifat, belum kalimat sempurnanya. Dengan harga 200.000 sempurna? Belum, semua masih sifat juga. Iya. Jadi biar sifatnya berapa meter itu, berapa kilo, tetap belum sempurna, sebab dia sifat saja. Kenapa dengan tet itu? Orang masih tanya. Dan kalau saya bilang dengan tet ini yang saya beli di jalan Petral, saya rekam ceramah ustaz. Nah, baru sempurna, enak kita dengar. Iya, kita tahu apa makna kalimat itu. Sekarang kembali kepada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Sempurna. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hah? Belum. Tapi sudah diterjemahkan semuanya tidak tadi? Sudah kan? Sementara bismillahirrahmanirrahim kalimat sempurna tidak? Kalimat sempurna. Tapi kenapa terjemahnya tidak sempurna? Sementara semuanya sudah diterjemahkan ini. Berarti ada sesuatu yang hilang jamaah. Itulah yang hilang harus ditahu. Kalau tidak tahu itu tidak paham artinya basmalah itu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa dengan nama Allah? Ada yang hilang. Yang hilang ini, biasanya kalau orang-orang tarekat, itu rahasia. Kamu masuk dulu belajar sama guru saya. Jadi anggota dulu. Yang jelas kalau kamu tidak tahu, tidak ada artinya basmalah. Wah, takut kalau tidak ada artinya. Ini ilmu jamaah. Ilmu yang seperti ini, bagi orang Arab, biar bukan orang Islam sudah tahu artinya. Sebab bisa diketahui dari sisi bahasa. Ada penghilangan dari kalimat ini. Ada sesuatu yang dihilangkan. Dihilangkan karena memang sudah dipahami. Atau ada maksud-maksud lain. Saya kasih contoh penghilangan dalam kata dalam bahasa Indonesia. Dengarkan kalimat saya. Muhammad. Kalimat sempurna. Jangankan kalimat ini masih kata ini. Jangankan kalimat, apalagi jangankan sempurna kalimat tadi belum ini masih kata dia. Muhammad. Tapi sebentar jamaah akan mendengar lafaz yang sama. Tapi jamaah pahami sebagai kalimat sempurna. Padahal lafaznya itu juga. Siapa namanya Muhammad di sini? Siapa namanya Muhammad? Antum? Ya, Muhammad. Saya tanya ya. Jawab singkat. Siapa namamu? Singkat saja. Jangan usah panjang nama panjangnya. Nama depannya ya. Siapa namamu? Dia jawab apa? Muhammad. Sama lafaz saya tadi kan? Hanya jawaban dia kalimat sempurna. Ketika saya sebut Muhammad, kita masih menunggu sesuatu. Tapi ketika disebut Muhammad, kita tidak tunggu lagi sesuatu. Enak kita dengar. Siapa namamu? Muhammad. Sebab apa? Kita tahu kalimatnya, sambungan kalimatnya kita tahu. Dan sengaja kita tidak sebut dalam jawaban. Sengaja kita tidak sebut dalam jawaban. Sebab apa? Ya, pemborosan kalimat dalam bahasa Indonesia. Apa kalimatnya? Nama saya Muhammad. Nama saya ini kita tahu. Kita sudah tahu. Nama saya Muhammad. Jadi ada dua kata yang dihilangkan, nama dan saya. Cukup dia katakan Muhammad, kita sudah pahami. Sebab kita tahu apa yang dihilangkan. Jelas? Ini salah satu contoh penghilangan kata dalam bahasa Indonesia. Di antaranya kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan sebagai pemborosan kata. Basmalah juga demikian. Tapi apa maksudnya penghilangan ini sebentar? Basmalah juga demikian. Ada kata yang dihilangkan di sini dalam kalimat ini. Kata yang dihilangkan itu Saya kasih kesimpulan pembahasannya saja. Kata yang dihilangkan itu berupa kata kerja. Kata kerjanya, kata kerja yang disesuaikan dengan kerja kita. Dan baiknya diletakkan di akhir kalimat. Tiga, kata kerja. Kata kerjanya bukan kata kerja yang bersifat umum, tapi kata kerja yang disesuaikan dengan kerja kita. Dan diletakkan di akhir kalimat. Ini kesimpulannya. Walaupun selain kata kerja bisa. Kalimatnya bersifat umum bisa juga. Diletakkan di awal bisa juga. Tapi kita pilih yang tiga ini dengan maksud-maksud tertentu. Kenapa kita pilih kata kerja? Sebab dalam bahasa Arab, asal dalam amalan itu kata kerja. Asal dalam amalan. Kata ini terikat dengan itu. Itu asalnya kata kerja itu. Makanya kita pilih asalnya. Baik, kata kerja. Kata kerjanya disesuaikan. Sekarang pengarang mau apa? Mau apa pengarang sekarang? Menulis, iya. Atau mengarang. Berarti apa? Takdir kalimatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menulis. Iya. Kalau mau makan, bismillah. Saya akan makan. Mau minum, bismillah. Saya akan minum. Mau berwudu, bismillah. Saya akan wudu. Itu takdirnya. Jelas? Baru syukurnya. Sudah tahu, jemaah? Ini rahasia pertama. Kalau kita istilahkan rahasia. Ini ilmu ikhwah. Tidak akan kita pahami basmalah kalau tidak tahu itu. Kita pilih kata kerja sebab asal dalam amalan adalah kata kerja. Sekarang kenapa kita pilih yang harus yang bersesuaian, kalimat khusus, bukan kalimat umum? Sebab ketika kita langsung sebutkan kerja kita, langsung kena di hati. Basmalah berhubungan dengan hati. Kita mau makan misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai. Sempurna sudah kan kalimatnya, tetapi kurang klop. Masih ditanya lagi, mulai apa? Coba langsung sebut Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan makan. Langsung kalimatnya, kalimat khusus, jangan kalimat umum. Jelas ini. Baik. Sekarang kenapa kita akhirkan? Kalau terletakkan di awal, benar tidak kalimatnya? Benar. Saya akan makan, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan makan dengan nama Allah yang pengasih dan mahnya. Saya akan minum dengan nama Allah yang pengasih. Saya akan menulis dengan nama Allah yang pengasih. Benar kan kalimatnya? Tapi kenapa kita akhirkan? Dengan beberapa sebab. Diakhirkan dengan beberapa sebab. Pertama, ketika kita akhirkan, maka berarti nama Allah subhanahu wa ta'ala yang kita kedepankan. Dan mengkedepankan nama Allah adalah adab dalam berkacat, dalam berucap. Itu adab. Kita kedepankan nama Allah. Nama Allah yang duluan. Bukan kerja kita, nama Allah yang duluan. Yang kedua, dengan yang kita maksudkan keberkahan darinya. Jelas? Yang ketiga, supaya lahir pengkhususan. Kaidah dalam bahasa Arab, ketika sesuatu yang asalnya di akhir, kemudian dikedepankan, melahirkan kekhususan. Bismillahirrahmanirrahim ini dijar wa majrur, asalnya diletakkan di akhir dia. Dalam susunan kalimat. Sebab, istilahnya kalau kita predikat dulu, subjek dulu, baru predikat, baru objek. Kalau objek dikedepankan, itu dalam bahasa Arab melahirkan pengkhususan. Sama iyyaka na'budu, iyyaka kepada engkau. Na'budu kami beribadah. Susunan asalnya kami beribadah kepada engkau. Dikedepankan kepada engkau supaya lahir pengkhususan. Sehingga maknanya hanya kepada engkau kami beribadah, tidak kepada selain engkau. Lahir pengkhususan. Ini dalam basmalah kita inginkan juga itu. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menulis. Maknanya, hanya dengan nama-nama Engkau ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya akan menulis. Kita khususkan. Sebab apa? Bab di situ menunjukkan pertolongan, dan pertolongan harus kembali kepada wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kita kan mau makan, mau minum, itu apa? Perlu pertolongan Allah kan? Supaya bisa makan, bisa minum, supaya lezat, supaya nikmat, supaya berberkah, supaya berpahala, supaya bermanfaat bagi akhirat kita, ya kan? Semuanya itu tidak akan mungkin jamaah kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita datangkan kalimat itu supaya lebih kena, lebih menunjukkan ketulusan keikhlasan. Gitu takdir. Jelas? Baik. Ini selesai pembahasan basmalah secara global. Baik, sekarang pembahasan lebih jauh. Kenapa dihilangkan takdirnya? Kenapa dihilangkan? Di antara sebabnya, kenapa dihilangkan? Karena basmalah ini ucapan yang bisa digunakan untuk kebaikan yang sangat banyak. Kalau disebutkan satu di situ, paten, ya, satu, maka tidak akan terpakai kecuali untuk itu saja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim aqra. Saya akan membaca. Maka tidak bisa dipakai minum. Basmalah ini tidak bisa dipakai makan, tidak bisa dipakai berwudu, membaca saja. Kalau disebutkan itu, membaca saja. Ini diantara rahasia. Kenapa tidak disebutkan, yang dihilangkan ini? Supaya basmalah bisa digunakan dalam berbagai kebaikan. Ingat, berbagai kebaikan. Kejahatan tidak bisa. Kekurangan ajaran itu. Mau minum, bismillah kok, bismillah kok. Minum tuak, bismillah. Tidak akan mungkin Allah berkah itu. Mau mencuri, bismillah. Mau lakukan jual beli dengan cara riba, bismillah. Dah. Menggunakan nama Allah untuk kejahatan, kekurangan ajaran. Jelas? Baik, untuk kebaikan jalan. Sampai-sampai untuk menulis surat-surat cabul, cinta-cinta tetap tidak bisa. Semalah. Sebab penyalahgunaan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas jemaah? Baik, sudah. Sekarang kita lebih jauh lagi. Sudah makna secara global. Sekarang kata per kata. Lebih rinci lagi. Ba, artinya apa tadi? Apa artinya ba? Dengan. Dengan dalam bahasa Indonesia banyak artinya. Apalagi kalau dalam bahasa Arab. Saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia. Dengan kepergianmu, aku bersedih. Dengan. Penggunaan kata dengan yang lain. Dengan tape ini, saya merekam ceramah. Sudah beda? Dengannya? Iya. Dengan yang pertama, mengarah kepada sebab. Iya. Dengan yang kedua, mengarah kepada penggunaan alat. Iya. Beda-beda, padahal sama-sama dengan. Iya. Apalagi kalau dalam bahasa Arab. Sekarang apa artinya dengan begini? Jadi sudah dengan, ditahu lagi apa itu artinya dengan di sini. Gitu caranya memahami. Apa artinya dengan di sini? Dengan di sini yang benar maknanya al-isti'anah, minta pertolongan. Dengan. Kita ingin minta pertolongan. Sebab basmalah ini untuk pekerjaan kebaikan. Tidak akan mungkin kita lakukan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Kalau hanya semata-mata dari kekuatan kita jemaah, tidak akan bisa. Apalagi mau menjadikannya pekerjaan itu sempurna. Apalagi mau menjadikan pekerjaan itu berberkah, berpahala, bermanfaat bagi kita di dunia, di dalam barzah, di akhirat. Tidak akan mungkin jamaah. Kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan bermakna isti'an, permintaan tolong. Jadi bacaan ini jamaah, bacaan penyerahan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekedar dibaca, sementara di dalam diri kita tidak ada permohonan. Baca bismillah, tetapi dalam dirinya tidak ada permohonan. Tidak akan dikasih. Baca saja tidak memohon, mau diapa? Orang yang dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia meminta, memohon. Tapi kalau baca basmalah, sementara dirinya tidak merasa perlu, tidak akan ada manfaatnya jaman. Minta. Satu, sudah, Pak. Bisa dipahami, Pak, ini. B. Dengan, artinya di sini isti'anah. Tapi tidak semua dengan dalam bahasa, dalam Quran dan Sunnah bermakna isti'anah ya. Untuk yang di sini yang benar isti'anah. Baik, ismi, nama. Ismi tadi sudah jelas namanya nama. Kenapa dikasrah? Pak. Sekarang kedalaman maknanya. Ismi artinya nama. Dia ini kata tunggal. Jamaknya asma, nama-nama. Iya, nama-nama. Jamaknya nama-nama. Sekarang dia sendiri kata tunggal. Tapi ingat, walaupun dia kata tunggal, tapi dia bermakna seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita pahami? Sebab kata tunggal telah disandarkan kepada Allah yang memiliki nama. Bismillah dengan nama Allah, sehingga maknanya seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa Arab namanya mufradul mudhaf ta'um. Ya'um. Bentuk mufrad, kata tunggal yang diidhafahkan, disandarkan kepada sesuatu, sudah menunjukkan keumuman. Disesuaikan dengan kepada siapa disandarkan. Jadi, dengan nama Allah, maknanya dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, perhatikan jemaah. Saya katakan, tangan saya bersih. Iya, tangan saya bersih. Jemaah pahami berapa? Tangan kata tangan di sini, jemaah pahami dua tangan kan? Iya, padahal saya hanya sebutkan kata tunggal kan? Iya, kenapa antum tak pahami dua? Sebab kata tangan disandarkan kepada saya, dan saya hanya punya dua tangan. Iya. Iya, tangan saya bersih. Kata tunggal kan, kata tangan. Tapi kata tunggal ini telah disandarkan kepada kata saya. Dan saya dua tangan ini. Dan kita pahami dua. Dengan pula, dengan nama Allah. Iya, kalau tidak mau terlalu pusing, pahami begitu saja. Yang penting, ismi, nama di sini bermakna umum. Dengan seluruh nama-nama Allah. Berarti kita apa jemaah? Kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan seluruh nama-namanya. Dan ini adalah doa yang sehebat-hebat doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah nama-nama yang sangat baik, sangat indah. Fad'uuhu, minta kepada Allah biha dengan menggunakan nama-nama itu. Allah perintahkan kita berdoa kepada Allah dengan meminta, dengan menggunakan nama-namanya. Dengan basmalah jemaah, kita telah penuhi. Kita telah penuhi. Bahkan kita penuhi secara sempurna. Sebab kita telah gunakan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebab artinya dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa? Allah perintahkan dalam ayat ini. Fad'uuhu biha. Minta kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Minta kepada Allah dengan menggunakan namanya. Dengan membaca basmalah, kita telah lakukan ayat ini. Kita telah lakukan. Hanya pengaruh dari bacaan itu terhadap diri kita kembali kepada diri orang masing-masing. Iya, kembali ke mana? Kepada diri orang masing-masing, disisihkan dengan sejauh mana, sedalam apa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dikenal. Bismillah. Dengan seluruh nama-nama Allah. Sejauh mana pembesaran dia terhadap nama-nama Allah. Itu di situ. Sejauh itu pula pengaruh basmalah itu terhadap diri. Kalau rendah-rendah. Dalam-dalam. Gila. Tapi artinya ya. Dengan seluruh nama-nama Allah. Tapi reaksi terhadap diri kita. ya kembali kepada sikap kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dengan sudah ismin, ism sudah jelas sudah. Dengan seluruh nama-nama Allah. Lihat luar biasa ini doa jemaah. Kita telah menggunakan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bismi ism sudah. Allah, sekarang Allah. Nah, ada tiga pertanyaan saya di sini. Kenal tidak Allah? Kenal Allah tidak? Kenal? Maka ketika ditanya kenal Allah Subhanahu wa taala, orang kafir juga akan menjawab kenal. Sebab tiap-tiap orang punya pengenalan. Kenal Allah itu mencipta yang menguasa. Pertanyaan pertama belum membedakan baik tidaknya seseorang. Pertanyaan yang kedua mulai mengarah kepada pembedaan. Apa artinya Allah? Apa arti nama ini? Sama kalau saya katakan Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Ar-Rahman. Iya, kenal Ar-Rahman tidak? Siapa Ar-Rahman? Allah kan? Iya. Apa artinya Ar-Rahman? Kalau ini antum tahu. Apa artinya Ar-Rahman? Ya Maha Pengasih. Iya. Sekarang saya tanya, kenal Allah? Kenal. Apa artinya Allah? Apa artinya nama Allah? Apa artinya? Di mana dia masih terkenal dan tahu artinya? Namanya. Mau tahu? Rahasia. Kalau orang tarikat sudah kena sudah antum ini. Ayo masuk dulu. Datang ke rumah malam Jumat, bawa ayam hitam. Songkolo. Enggak apa-apa songkolo begadang. Telurnya ayam ras satu. Ayam kampung satu. Kemudian ayam bangkok satu. Semacam lah sesuai dengan selera gurunya. Ini macam-macam jemaah. Kalau orang tahu ilmu jemaah, kemudian ilmu itu harus diketahui kemudian disembunyikan. Dosa besar kalau ditanya kemudian disembunyikan. Mansu'ila an ilm. Wa huwa ya'lam fakatama aljamahu Allahu bilijamin minan nar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ditanya akan ilmu, dia tahu, tapi kemudian dia sembunyikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan kekang. Orang Makassar bilang disaknya ini. Akan disaknya mulutnya itu dengan kekang dari api neraka. Mulutnya, lihat kuda itu, dimasukkan ke mulutnya dari api neraka. Ini orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Apalagi ilmu ini. Dan ini termasuk menunjukkan jamaah rendahnya ilmu agama kita. Masa nama Allah tidak ditawati? Allah artinya jamaah dzul uluhiyah, yang berhak untuk disembah. Yang ibadah itu, penghambaan itu diserahkan kepadanya. Itu artinya Allah. Sekarang saya tanya, semenjak adanya alam ini dan ada orang kafir, ada iblis, ada, pernahkah di antara mereka orang-orang kafir itu menamakan dirinya Allah? Iblis pernah menamakan dirinya Allah? Fir'aun pernah menamakan dirinya Rob, Rob saja, bukan Allah. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya Rabbnya kalian yang paling tinggi. Rob. Tapi Allah tidak, tidak ada yang pernah. Sementara apa artinya Allah yang berhak untuk disembah? Cukup dengan penamaan ini jamaah sudah menjadi bukti bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada yang bernama dengan nama itu kecuali hanya Dia. Dan siapa yang mau coba-coba, maka tunggu kebinasaannya dalam waktu yang singkat. Dan tidak akan ada berani. Ini nama. Nama ini luar biasa. Sudah, pertanyaan ketiga. Tentang Allah ini, nama ini. Apa kedalaman makna ini? Kalau saya tanya Ar-Rahman, apa tahu Ar-Rahman? Ya Allah. Apa artinya yang maha pengasih? Apa kedalamannya? Allah maha pengasih, dia maha memberi. Dia memberikan ini, dia menghidupkan ini, dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sebab Allah maha pengasih. Itu kedalamannya. Iya, luas. Sekarang Allah, apa kedalamannya? Di sini lebih sulit lagi dijawab, jamaah. Yang kesimpulannya, kedalaman maknanya jamaah, kesimpulannya, seluruh kandungan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, yang seluruhnya adalah kemuliaan dan kehebatan yang tanpa batas, seluruhnya kembali kepada nama itu. Karena itulah kita katakan, Allah yang maha pengasih, Allah. Allah maha pengasih. Allah maha penyayang. Allah maha memberi rezeki, razak. Allah maha ghafur, maha memberikan ampunan. Allah tawab, maha memberikan taubat. Dikembalikan ke situ. Kita tidak balik. Tawab itu adalah razak. Tawab itu, tidak ada begitu, tidak. Ar-Razzaq itu yang maha ini. Ar-Razzaq itu yang maha ini. Tidak. Hanya kepada Allah. Nama ini saja dipanggil. Sehingga jamaah, ucapan nama Allah, bagi yang paham pertanyaan-pertanyaan ini, iya, ucapan nama Allah subhanahu wa ta'ala ini, ketika sampai kepada yang kedua, maka lahir tauhid. Dia saja yang berhak menjadi sembah, tidak selain. Tapi kapan sampai kepada pendalaman nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka di situ lahir penghambaan yang lebih dalam, yang kedalamannya disesuaikan dengan sejauh mana kedalaman kita terhadap nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan salah satu sifatnya orang yang beriman. Idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut Allah, maka bergetar hatinya. Getaran hati ini disisikan dengan pendalaman nama-nama Allah. Kedalaman maknanya. Jika disebut Allah, kamu kenal Allah? Kamu kenal rahmatnya? Maha pengasihnya? Maha melihatnya? Maha mendengarnya? Betul-betul kamu yakini bahwa dia syadidul iqab, sangat keras siksaannya, ancamannya? Yang jelas semakin luas, semakin dalam pengenalan kita, getarannya semakin hebat. Dan tidak pula dalam ucapan basmalah, bismillah. Kehebatannya dan pengaruh dalam diri kita, itu disisikan dengan kedalaman inilah yang menentukan berapa besar pahala dalam ucapan basmalah kita. Berapa hebat pengaruh dari basmalah kita. Itu menentukan. Jelas? Baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua nama ini kembali kepada kata rahmat. Ar-Rahman yang mempunyai rahmat. Ar-Rahim yang mempunyai rahmat juga. Perbedaannya, kalau Ar-Rahman yang maha merahmati, yang maha merahmati dengan rahmat yang sangat luar biasa yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Ar-Rahim yang maha merahmati dengan rahmat yang sangat luas yang sampai kepada makhluknya. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan rahmat yang sampai kepada makhluk, Allah menggunakan kata Rahim. Misalnya, Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Sungguh Allah terhadap manusia la ra'ufur rahim. Betul-betul ra'uf dan rahim. Allah tidak menggunakan rahmat, tapi rahim yang digunakan. Sehubungan dengan rahmat yang sampai kepada makhluk. Tapi sifat rahmat itu sendiri yang ada pada Allah, yang lebih hebat, yang lebih luar biasa, itu kita pahami dari kata Ar-Rahman. Ar-Rahman dalam bahasa Arab itu bentuknya fa'lan. Bentuk fa'lan dalam bahasa Arab itu sighah mubalaghah. Bentuk yang menunjukkan rahmat, bentuk yang menunjukkan sifat yang berlebihan tanpa batas. Jadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas bagaimana. Sudah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Syekh memulai kitabnya dengan ucapan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau langsung iklam, ketahuilah. Biasanya ada orang setelah basmalah ada pendahuluan lagi kan, memuji Allah ini dan lain-lainnya. Iya, syekh tidak lagi. Langsung iklam, ketahuilah. Kenapa? Sebab beliau cukupkan dengan kehebatan kedalaman basmalah. Sudah cukup. Apa yang terdapat dalam basmalah? Iya, sudah cukup. Bagaimana itu? Pujian kepada Allah sudah luar biasa di dalamnya. Hanya kembali kepada orang masing-masing yang mengucapkannya. jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengan demikian selesai ucapan basmalah. Yang kesimpulannya, ucapan basmalah kesempurnaannya ada pada kata yang dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Kata kerja yang diletakkan di akhir dan harus bersesuaian. Kenapa kata kerja? Sebab dia asal dalam amalan, dalam susunan kalimat bahasa Arab. Kenapa kata kerjanya yang harus bersesuaian? Sebab langsung kena ke dalam hati. Kita tidak pilih kalimat umum. Kenapa kita letakkan di akhir? Supaya nama Allah dikedepankan. Iya, dan dalam rangka mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Sedang ini sangat berhubungan dengan makna ba yang menunjukkan isti'anah. Kenapa dari sebutkan takdirnya ini dan dipatenkan agar supaya penggunaan basmalah bisa dimanfaatkan untuk seluruh kebaikan. Baik, kesimpulan selanjutnya, ba artinya isti'anah, menunjukkan permintaan tolong, isim, ya nama, tetapi dia menunjukkan keseluruhan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menunjukkan betul-betul doa yang sangat hebat, luar biasa. Dan Allah, ya Allah kita kenal, yang maknanya yang berhak untuk disembah, yang kedalamannya mencakup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala kembali kepada kedalaman makna ini. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim, pembahasannya baru saja telah selesai. Ini jemaah, karena itulah kita mau baca, mau makan, mau buka, mau apa semuanya harus sudah mantap ini. Mau baca Al-Qur'an, ayo minta rahmat, minta keberkahan, minta kebaikan, minta pertolongan, minta agar supaya dan saya supaya bisa kita lakukan, supaya bisa berberkah, supaya bisa berpahala, bermanfaat bagi kita di dunia dalam berkah di akhirat, seluruh pekerjaan kita dengan mengandalkan basmalah. Awalnya harus mantap. Bismillah. Bila kira, kian subhanallah, alhamdulillah, syarallah, ilahi, dan sallallahu alaihi wasallam. Thank you.